وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهد الدين رحمني ورحمكم الله. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran As-Siratun Nabawiyah yang kita ambilkan dari kitab Raudatul Anwar di Siratin Nabiyyil Mukhtar karya Asy-Syaikh Shafiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bacakan tentang Ghazwatu Hunain, tentang perang Hunain. Kita masuk pada yang berikutnya. Nah, telah disebutkan bahwasanya walaupun di awal-awal peperangan kaum muslimin mengalami kekalahan, tetapi setelah itu mereka bangkit tentunya dengan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Taala, dengan Allah Subhanahu wa Taala menurunkan kepada mereka para malaikat yang membantu mereka. Nah, sampai akhirnya mereka mengalami kekalahan dan mereka lari ataupun kabur. Nah, berikutnya adalah mutaradatul musyrikin, pengejaran terhadap kaum musyrikin. Mutaradatul musyrikin, pengejaran terhadap kaum musyrikin. Tentunya kaum musyrikin kabilah Qais Ailan yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, yang terdiri dari Hawazin, Thaqif dan juga yang lain yang lainnya. Qala rahimahullah, walamma harabal musyrikun tafarraqa thalatha firaqin. Dan tatkala kaum musyrikin lari kabur, mereka terpecah menjadi tiga kelompok. Tafarraqu thalatha firaqin, terpecah menjadi tiga kelompok. Firqatun, satu kelompok, lahiqat bi Thaif, mereka bergabung di Thaif. Nam, wahumul aktsar, dan mereka yang paling banyak dari tiga kelompok yang lari ini, yang paling banyak adalah lari bergabung di Thaif. Wa firqatun lahiqat bi Nakhlah, dan satu kelompok lagi mereka bergabung di Nakhlah. Wa firqatun askarat bi Autas, dan satu kelompok lagi mereka membuat pasukan atau membuat tempat, membuat pasukan yang terpisah di Autas. Di Autas. Autas kemarin telah disebutkan. Nah, ini tiga kelompok mereka yang berlari terbagi menjadi tiga golongan. Tiga kelompok. Farsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Awdas Aba Amir Al-Ash'ari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus ke Awdas Abu Amir Al-Ash'ari. Amma Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Pamannya Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Itu yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Awtas Abu Amir. Pamannya Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Fi jama'atin minal muslimin. Dengan bersama atau sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin. Wa baddadahum, maka beliau bersama pasukannya itu memporak-porandakan mereka yang ada di Awtas. Wa ghafara bima kana ma'hum minal ghanaim, dan mereka mendapatkan, memperoleh, mengambil apa-apa yang bersama mereka dari ghanimah-ghanimah. Mereka menang dengan membawa ghanimah. Akan tetapi, khonahuddin rahimani wa rahimakumullah, walaupun kaum muslimin menang, waqad ustushida Abu Amir Al-Ash'ari fi hadhihi al-ma'rakah, dan sungguh telah meninggal sebagai syahid Abu Amir Al-Ash'ari di dalam peperangan ini, dalam keadaan dia adalah pimpinan perang Abu Amir. Walaupun menang, tapi dia meninggal dunia. Wa khallafahu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan menggantikannya, khallafahu Abu Musa al-Ash'ari, menggantikannya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Faraja'a muzfaran mansuran. Faraja'a muzfaran mansuran. Maka mereka, dia pun kembali dalam keadaan memperoleh kemenangan dan memperoleh pertolongan. Luar biasa ya kan, hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang menulis kitab beliau menyebutkan faraja'a muzfaran mansuran, menang dan lagi ditolong. Ini menunjukkan kepada kita ya kana hadirin rahimani wa rahimakumullah, di bahasa yang masya Allah luar biasa. Nah, menisbahkan keberhasilan-keberhasilan, kemenangan-kemenangan yang diraih itu kepada siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, enggak cukup dengan mengatakan kami menang. Nah, tetapi mengatakan kami menang karena ditolong oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Muzfaran mansuran. Menang lagi ditolong oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena memang keberhasilan itu la bihaulina wa la bikuwatina, bukan karena daya dan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau semata-mata melihat kemampuan kita, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, alangkah lemahnya, alangkah mudahnya mungkin kita dikalahkan oleh musuh-musuh kita. Tetapi karena memang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin, mereka mendapatkan kemenangan. Sehingga penting bagi kita semuanya untuk senantiasa menisbahkan keberhasilan-keberhasilan. Kalau ini dalam peperangan, tentunya dalam kita hidup sehari-hari, ketika memperoleh apa saja dari kebaikan-kebaikan, keberhasilan-keberhasilan, kesuksesan-kesuksesan, jangan lupa ini dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillah berhasil. Walhamdulillah sukses dan seterusnya. Jangan menisbahkan kepada diri sendiri yang menyebabkan menyerupai orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah dengan mengatakan ini karena kecerdasanku, ini karena kehebatanku, ini karena kecerdikanku, dan seterusnya. itu yang menuju autos. Kemudian pengejaran yang berikutnya ke kelompok yang kedua yang berada di Nakhlah. Wa taradat qa'ifatun min fursanil muslimin ululal musyrikin al-munhazimin ila Nakhlah. Dan sekelompok dari pasukan berkuda kaum muslimin, fursan, pasukan berkuda. Kata faros, kuda. Kalau fursan, pasukan berkuda. Kalau faris, apa faris? Apa faris? Kalau farosun, kuda. Kalau fursan, para pasukan berkuda. Kalau faris? Hah? Hah? Siapa yang berkuda? Seorang pasukan yang berkuda. Kalau baris? Paris, Prancis. Nah, itu baris. Kalau bahasa Arabnya bukan Paris. Tapi apa? Baris. Itu Prancis. Yang ada di Prancis. Ada ya? Paris ya? Ya, Prancis ya. Itu bahasa Arabnya baris. Nah, ba panjang, ro, ya, sin. Baris, Prancis. Yang ada di Prancis. Nah, sebagaimana terdapat di mana? Di Durusul Lughah. Nah, merojaah lagi Durusul Lughahnya. Baris, Prancis. Wa taradat ta'ifatun min fursail muslimin, dan sekelompok dari pasukan berkuda kaum muslimin mengejar pasukan musyrikin yang mundur, kabur, menuju Nakhlah. Fa'adrakat Duraida bin Simmah. Maka pasukan mendapati di situ, di pasukan yang lari ke Nakhlah adalah Duraid, mendapati siapa? Duraid bin As-Simmah. Semoga masih ingat. Duraid bin As-Simmah. Seorang yang memiliki pendapat yang tajam. Seorang yang memiliki pendapat-pendapat, usul-usul yang apa? Yang mantap, yang tepat, yang tajam. Nah, yang ketika itu memberikan usulan kepada Malik bin Auf, pimpinan mereka. Wa qatalathu, dan mereka pun pasukan, sekelompok kaum muslimin, pasukan berkuda muslimin membunuh Duraid bin As-Simmah. Nah, dibunuh. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jam'il ghanaim was-sabyi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengumpulkan ghanimah-ghanimah dan tawanan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengumpulkan ghanimah-ghanimah dan tawanan-tawanan. Wa kanat, dan dia, ini jumlah ghanimah, nahwa 24,000 ba'ir. Jumlahnya, jumlah ghanimahnya adalah sekitar nahwa 24,000 ba'irin atau alfa ba'irin. Berapa ini alif? Anahwa 24,000 ba'ir. Berapa? Bawa satu lah. Anu belum? Nyampe belum? Hitungan. Hah? Belum? Sudah belajar belum? Hah? Belum nyampe? Dalatan lagi. Ah, berapa alif itu? Pengalaman yang mikirnya. Berapa? 42,000. Memang pertama itu susah, terkejut. Pabli, belakangan biasanya gampang. Berapa itu? Berapa? Pantum bilang? Berapa? Tak. 42.000. Fadli. 24.000 kembali. Empat, kemudian 20. Arba'ah itu 4. 6, kemudian Isrin 20. 24.000 ekor unta. Memang hitungan Arab agak berbeda dengan Indonesia. Unta 24.000 ekor unta. Wa aktsar min 40 alfa syatan atau syatin. Naam. Dan lebih dari berapa ini? Afif. Gampang ini. Hah? 40.000 ekor kambing. Naam. Ghanimahnya adalah sekitar 24.000 ekor unta dan lebih dari 40.000 ekor kambing. Banyak enggak? 24.000 unta. Gimana lah? Belum pernah lihat soalnya. Belum pernah lihat. Yang ada di kandang itu 10, 8, 6. Ini berapa? 24.000 unta dan lebih dari 40.000 ekor kambing. Entah gimana bentuknya ya, karena fadil rahimani wa rahimakumullah. Dari mana sampai ke mana kalau dia berjejer. Kalau dia berjejer rapat itu Allah taala alam bisawab gimana. Tapi memang kalau kalau digembalakan itu tidak banyak yang mengawasi karena dia cukup satu yang dipegang. Satu yang dipegang, yang digiring, yang lainnya akan mengikuti. Kalau hidup rahimani wa rahimakumullah. Nah, karena memang di zaman dahulu diliarkan, digembalakan sendiri, tinggal mengarahkan, digembalakan sendiri, dan inilah yang terkena zakat. Inilah onta ataupun kambing yang terkena zakat adalah onta-onta dan kambing yang digembalakan. Digembalakan dia cari makan sendiri. Adapun yang yang di kandang diambilkan oleh tuannya, maka dia tidak terkena zakat. Nah, berapa zakatnya? Berapa terkena zakat kambing Amerik Proja'a? Kalau unta? Unta berapa? Baru kena zakat. Abu Sifa, berapa unta baru kena zakat? Meyub. Ya sudah ya. Berapa Abu Ibrahim? Unta. 5. 6. Tapi, Yahya, berapa? Amir Hanif. Hah? Ya gak apa-apa, walaupun gak ada, yang penting berilmu dulu. Berapa? Kalau sapi, kasa? Berapa? 30 ekor, ya kan? Fidin rahimani wa rahimakumullah, baru terkena zakat. Unta 5, tapi 30, kambing berapa? 40 ekor baru terkena zakat. Tetapi ingat yang sa'imah. 6, sa'imah, yakni yang makannya itu digembalakan. Adapun kalau makannya diambilkan, maka dia tidak terkena zakat. Nah, kalau misalnya dia liar digembalakan. Nah, habis itu diambil, dimasukkan ke kandang, diberi di kandang. Kena zakat apa enggak? Tadinya apa? Digembalakan. Kemudian setelah itu tidak jadi, ya digembalakan lagi, diambil, dah dikasih aja mah, makan. Kena zakat apa enggak? Hah? Kena zakat atau tidak? Jawabannya apa? Tergantung berapa lama dia digembalakan atau berapa lama dia di kandang. Mana yang paling banyak? Yang dalam setahun ya. Dalam setahun itu mana yang paling banyak? Sudah? Yang lamun. Nah. Dalam setahun mana yang paling yang paling banyak? Kalau yang paling banyak 7 bulan misalnya digembalakan berarti terkena zakat. Tetapi kalau lebih banyak di kandang dari setahun itu yang lebih banyak maka dia tidak terkena zakat. 6. Wa arba'ata alafi uqiyah min al-fiddah. Dan 4000 uqiyah dari perak. 4000 uqiyah dari perak. Wa 6000 sabyin dan 6000 dan 6000 tawanan. 6000 sabyin. 6000 tawanan. Fajumi'a zalika kulluhu bil ji'ranah. Maka semuanya dikumpulkan di ji'ranah. Semuanya itu dikumpulkan di ji'ranah. Waja'ala 'alaiha Mas'ud bin Amr al-Ghifari dan dijadikan diangkat untuk mengurusinya adalah Mas'ud bin Amr al-Ghifari. Nah, Mas'ud bin Amr al-Ghifari. Ini yang ada di golongan yang kedua yang mereka berlari ke Nakhlah. Kelompok yang ketiga adalah yang berlari ke Thaif. Yang pergi ke Thaif. Qala rahimahullah ghazwatu Thaif. Perang Thaif. Tsumma taqaddama ila Thaif. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Thaif. Wa marra bi Thaif bi hisni li Malik ibni Auf an-Nasri fa amara bi hadmihi. Kemudian beliau maju ke Thaif, menuju ke Thaif dan beliau melewati di perjalanan bentengnya Malik bin Auf an-Nasri, maka beliau pun memerintahkan untuk merobohkannya, menghancurkannya, merobohkannya. Sehingga dari tiga kelompok ini, qanafidin rahimani wa rahimakumullah, yang ke Thaif, yang ke Nakhlah, dan yang ke mana? Ke Awtas, itu yang langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang ke Thaif. Kalau yang ke Awtas dan juga kenaklah itu beliau mengutus orang Thaif. Nah, dan ke Thaif inilah memang yang paling banyak. Walamma wasala ila Thaif wajada al-aduwa qad tahassana bihi. Dan tatkala beliau tiba di Thaif, beliau mendapati musuh sungguh mereka telah berlindung di benteng. Fatahassana bihi, telah berlindung di benteng. Tahassan, wazan tafa'ala tahassana, maknanya berlindung di benteng. Wa ma'ahu qutu sanatin, dan bersama mereka ada bahan makanan selama setahun. Artinya apa? Kalau dikepung pun sampai mendekati setahun, enggak pengaruh. Di dalam benteng mereka tetap tersedia sumber makan makanan. Itu namanya wama'ahu kutu sanatin. Bersamanya, bersama musuh yang ada di benteng tersebut, ada bahan makanan pokok, kut. Kut itu bahan makanan pokok selama sana, setahun. Tinggal yang mengepung. Siap gak mengepung selama setahun? Selama yang mengepung mungkin tidak memiliki persiapan. Nah, wa faqarada alaihi al-hisara. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengepung benteng tersebut. Atau melakukan pengepungan di benteng tersebut. Wa kana al-muslimuna nazilina qariban min al-adu. Dan adalah kaum muslimin, mereka tinggal dekat dengan benteng musuh, dengan musuh. Enggak jauh, namanya mengadakan pengepungan. Farasyaqahum bin Nabal. Atau Nibal. Hatta utiba adadun minal muslimin bijarohatin. Maka mereka, musuh, melempari kaum muslimin dengan panah-panah mereka. An-Nabal. Dengan panah-panah mereka. Sampai sejumlah dari kalangan kaum muslimin tertimpa luka-luka. Utiba tertimpa sejumlah dari kaum muslimin tertimpa luka-luka. Fartafa'u ila mahalli masjidit ta'ifil yaum. Nah, maka kaum muslimin pun ketika itu naik. Nah, ke tempat masjid ta'if sekarang ini. Ke tempat masjid ta'if sekarang ini. Nah, malah mungkin lebih tinggi. Allahu ta'ala alam bisawab. Mereka naik menunjukkan lebih tinggi tempat tersebut. Yang sekarang posisinya adalah masjid at-ta'if. Wakhtarul muslimun iddata tadabir. Iddata tadabir li'irhami al-aduwi ala nuzul. Dan kaum muslimin memilih melakukan beberapa cara, strategi, tadabir, pengaturan, taktik, dan seterusnya. Tadabir. Untuk memaksa musuh untuk turun. Supaya mereka turun. Karena sulit memang untuk masuk ke dalam benteng. Lakinnaha lam tanja. Tetapi dia, yakni strategi-strategi tersebut tidak memberikan hasil. Dipancing-pancing untuk turun tidak berhasil. Di antara bentuk pancingannya adalah mengajak untuk turun adalah kana Khalid bin Walid yakhruju kulla yaumin yad'uhum ilal mubarazah. Adalah Khalid bin Walid setiap hari beliau keluar menantang mereka untuk al-mubarazah. Menantang mereka untuk melakukan apa? Al-mubarazah. Nah, untuk bertanding. Nah, bertempur satu lawan satu. Itu namanya mubarazah. Setiap hari Khalid keluar. Nantang mubarazah. Nah, falam yakhruj minhum ahadun. Maka tidak ada seorang pun di antara mereka yang keluar. Dipancing-pancing, ditantang, diajak untuk mubarazah, tanding. Perang satu lawan satu, tidak ada yang yang keluar. Wa nasaba atau wa nusiba alaihimul manjaniq falam yu'assir. Begitu juga dipancangkan atas mereka pelontar-pelontar batu, manjaniq. Kayak Allah ketapel besar. Nah, untuk melempar mereka, menjani. Pelontar. Tetapi tidak berpengaruh. Wadakhala jam'un min abtalil muslimin tahta dababatain liyanqabu fi jidaril hisn. Dan sekelompok dari kaum muslimin yang pemberani, sekelompok dari jagoan kaum muslimin ketika itu masuk di Dababah. Dababah itu apa? Alat perang untuk menembus dinding benteng. Untuk melubangi. Dian Qobu itu apa? Melubangi. Untuk melubangi apa? Dinding benteng. Pakai Dababah. Kalau zaman sekarang Dababah itu apa? Dababah itu apa? Tank. Tank ya. Tank ya. Nah, dulu Allah alam. Kalau bahasa Indonesia-nya, bahasa apa bahasa Indonesia? Bahasa Arabnya Dababah itu apa? Tank. Tank-tank. Farumal aduwu alaihim qata'atin min hadidin muhmatin binar. Tahu bahasanya. Maka musuh melempari mereka yang mau menjebol benteng tersebut, melempari mereka dengan potongan-potongan besi yang sudah dipanaskan dengan api. Potongan-potongan besi, qata'at, potongan-potongan dari besi yang telah dipanaskan dengan api. Nah, melempari apa? Dua dababah tadi, dua yang di dababah cair. Yang berupaya untuk menembus benteng. Dilempari dengan apa? Dengan potongan-potongan besi yang sudah muhmah. Yang sudah dipanaskan. Ada penyakit demam itu kan huma. Huma. Ha. Mim. Apa? Alif. Bengkong. Nah. Yang maknanya apa? Demam. Karena memang orang demam itu biasanya apa? Panas. Namanya muhmah yang sudah dipanaskan. Potongan-potongan besi tersebut dengan api. Fattaru ila rujuk. Maka mereka pun terpaksa kembali mundur ke belakang. Mau menjebol tapi dilempari dengan apa? Besi-besi apa? Panas yang sudah dipanaskan dengan api. Walam yatamakkanu min nakbil jidar, dan mereka gagal tidak memungkinkan untuk menembus dinding, untuk menembus dinding. Wa qutti'at a'nabuhum wa nakhiluhum, dan akhirnya kaum muslimin ataupun dipotong pohon-pohon anggur mereka. Wanakhiluhum, begitu juga pohon-pohon kurma mereka. Fana syadullaha warrahim. Warrahim. Dan maka kaum muslimin pun memohon, meminta kepada Allah dan meminta rahmatnya. Warrahim. Dan meminta rahmat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Faturikat. Maka mereka pun ditinggalkan. Nah. Kalau sudah seperti ini tentunya apa? Kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan memohon rahmat-rahmat-Nya. Nah, ini yang selalu kita tekankan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dan ini diharapkan bukan sekedar teori, selalu dan selalu kita ingatkan ketika kita menghadapi kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan, ini sudah kesulitan. Nah, mau menjebol benteng tidak bisa. Maka itulah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu beliau dan juga para sahabat kembali kepada Allah tabaraka wa taala, karena tidak ada yang mampu kecuali Allah tabaraka wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa nada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faturikat, sekali lagi, dan maka ditinggalkan benteng tersebut. Maksudnya dibiarkan dulu. Nah, tidak ada lagi upaya untuk masuk. Tidak ada lagi upaya untuk masuk. Tidak ada upaya lagi untuk menjebol benteng. Ditinggalkan terlebih dahulu. Rasulullah berdoa kepada Allah dan minta rahmat kepada Allah. Nah, setelah berdoa, Rasulullah SAW menempuh cara yang lain. Ini menunjukkan kepada kita, selain berdoa, beristighosah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetap melakukan sebab. Tetap melakukan sebab. Maka, di antara cara Rasulullah yang berikutnya adalah, ini dalam rangka membuat musuh gentar. Cara ini di antara cara membuat musuh agak gentar. Yaitu, wanada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berserulah orang yang disuruh oleh Rasulullah untuk berseru. Berseru yang tentunya didengar oleh orang-orang yang ada di dalam benteng. Berseru, memanggil nada. Nada itu memanggil. Yang didengar tentunya oleh orang-orang yang ada di dalam benteng. Kata penyeru tersebut, dia mengatakan, ayyuma abdin nazala ilaiha minal hisan fahuwa hurrun. Seruan itu berbunyi, barang siapa atau budak mana saja, abdin, budak mana saja yang ada di dalam, nam, yang dia turun dari benteng, maka dia merdeka. Dia dijamin oleh Rasulullah, kalau ada budak di dalam, nam, yang dia turun dari benteng, dijamin dia merdeka. Kan budak kan posisi yang sangat rendah. Nama budak itu jauh, tentunya bukan pembantu, budak. Seterah mau diapakan oleh tuannya, dijual belikan dan seterusnya. Maka tentunya masing-masing budak ingin merdeka. Maka Rasulullah memerintahkan orang yang memanggil untuk mengatakan, budak mana saja yang turun dari benteng, maka dia dijamin merdeka. Panazala salasatun wa isruna abdan fihim Abu Bakrah. Maka turunlah 23 budak. Turunlah dari benteng berapa? 23 orang budak. Yang di tengah-tengah mereka ada sahabat yang mulia Abu Bakrah. Abu Bakrah. Ini pernah dengar ya, Abu Bakrah. Siapa Abu Bakrah? Pernah dengar gak Abu Bakrah? Belum. Abu Bakrah itu kita bahas ketika apa? Korban. Rasulullah mau berangkat korban, tiba-tiba sudah melihat ada apa? Hewan, kambing yang sudah disembelih. Nah, maka Rasulullah mengatakan, punya siapa ini? Punya siapa ini? Maka Abu Bakrah mengatakan, punya saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin korban pertama itu korbannya saya. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang mau berkorban, maka berkorbanlah setelah sholat. Kalau disembelih korbannya sebelum sholat, maka bukan korban, tetapi sembelihan dia biasa. Maka kata Abu Bakrah, bagaimana wahai Rasulullah, aku boleh enggak nyembelih domba yang baru umur berapa? 6 bulan. Maka kata Rasulullah, tidak apa-apa, diperbolehkan. Nah, itu Abu Bakrah. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya ketika ini dia masih apa? Berada di pihak musyrikin. Tasawwara hisnat ta'if. Beliau ini memanjat tembok atau tembok apa tuh sur tuh dinding, memanjat dinding benteng Thaif dipanjat karena ada panggilan tadi. Nah, ada yang berseru bebas kalau dia turun, watadalla minhu bibakrah yastaski 'alaiha. Kan bentengnya tinggi kan? Enggak bisa terjun. Kan benteng kayak kirain bukan. Bentengnya tinggi. Maka dia bergelantungan tadalla. Dari kata dalwun itu kayak timba orang ambil air itu kan, dalwun timba. Ada talinya kan? ada talinya. Itu namanya Bakrah. Asal nama Abu Bakrah itu ini sebenarnya. Dia turunnya itu bergelantungan di Bakrah. Bakrah itu biasa digunakan untuk ngambil air. Untuk ngambil air. Bisa dipaham ya? Apalah ngambil air. Kan ada kayak kita ngambil di sumur. Lebih kurang lah. Tapi mungkin bukan tali sumur tentunya. Bukan tali sumur. Tali sumur pun bisa gantung ya. Rombongan namanya Anwar bisa gantung di situ. Nah, sama siapa itu? Terjun. Nah, maka fakannahu Rasulullah SAW bi Abi Bakrah. Maka dengan sebab itulah Rasulullah memberi kunyah Abu Bakrah dengan Abu Bakrah. Jadi namanya bukan Abu Bakrah. Tapi ketika dia turun pakai Bakrah, terjun apa betul, bergelantungan di dinding benteng, akhirnya digelari, diberi kunyah oleh Rasulullah dengan apa? Abu Bakrah. Artinya apa? Kunyah yang ada sebabnya. Abu Bakrah. Karena dia turun dari benteng dalam keadaan bergelantungan dengan Bakrah. Nah. Fasyakka firaru ha'ula'il abidi alaihim. Maka terasa berat larinya para budak ini atas orang-orang yang ada di dalam. Artinya mulai goyah. Saya paham tidak? Mulai goyah. Mulai gentar mereka. Ya khalafuddin rahimani wa rahimakumullah. Cuma tetap belum bisa menjebol benteng mereka. Dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Wa dhalal hisar duna jadwa. Dan pengepungan itu tol. Berlangsung lama. Tolak, lama. Dengan tanpa adanya jadwa hasil. Dengan tanpa ada jadwa hasilnya. Faqad dama hawalai 20 yauman. Maka sungguh telah berlangsung pengepungan itu sekitar 20 hari. Tanpa mendapatkan hasil. Wakila syahran kamilan. Dan dikatakan pengepungan itu berjalan selama sebulan penuh. Fastasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Naufal ibna Muawiyah ad-Daili. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengajak musyawarah Naufal bin Muawiyah ad-Daili. Gimana ini? Sudah sebulan atau 20 hari belum bisa dijebol mereka. Karena mereka tentunya memiliki apa? Sumber makanan selama setahun. Gimana nih? Tentunya yang di luar tentunya bekalnya mungkin berkurang. Maka Rasulullah mengajak musyawarah Naufal bin Muawiyah ad-Daili. Nah. Faqala, maka Naufal mengatakan, Hum ta'labun fi juhrin. Kata Muawiyah kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mereka itu musang yang ada di sarang. Musang yang ada di sarang, di sarangnya. In akumta alaih akhaltuhu, akhaltahu. Kalau engkau tetap berusaha melakukan usaha untuk menaklukkan mereka, mengalahkan mereka, mengepung mereka, akhaltahu, engkau akan berhasil menangkap mereka. Akhul tahu, engkau akan mengambil, menangkap mereka. Cuma, belum tiba saatnya saja. Tapi insya Allah akan apa? Berhasil. Tetapi kata Naufal, wa in taraktahu lam yadurraka. Tetapi kalau engkau tinggalkan dia, gak apa-apa, tidak bermadarat bagi engkau. Maksudnya apa? Mungkin Allah Alam mereka sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan engkau. Sehingga ditinggalkan pun tidak mengapa. Lam yadurrak, tidak memudaratkan engkau. Maka mendengar ucapan Naufal bin Muawiyah, beliau Rasulullah SAW fa'amara birrahil. Beliau memerintahkan untuk berangkat pergi meninggalkan benteng tersebut. Dah, tinggalkan saja. Tak apa-apa. Kenapa? tidak bermadarat. Wa talaba ba'dul muslimin an yad'a 'alaihim. Cuma sebagian kaum muslimin ketika itu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan kejelekan untuk orang-orang yang ada di Thaif, yang ada dalam benteng. Ya sudah, doakan saja wahai Rasulullah kejelekan untuk mereka. Sebagian kaum muslimin nam meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan kejelekan atas mereka. Alaihim. Da'a ala maknanya mendoakan kejelekan. Kalau da'a lahu mendoakan kebaikan. Faqala, maka ketika para sahabat atau sebagian para sahabat meminta supaya Rasulullah mendoakan kejelekan untuk orang-orang yang ada di Thaqif, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma hdi Thaqifan wa'ti bihim muslimin. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum Thaqif dan datangkanlah mereka dalam keadaan masuk Islam. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qadir rahimani wa rahimakumullah. Perangai yang sangat indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebagian para sahabat yang mau pergi tidak berhasil atau belum berhasil memasuki benteng mereka, minta Rasulullah mendoakan kejelekan untuk mereka, justru doa Rasulullah sebaliknya. Allahumma hdi Thaqifan, ya Allah berikanlah hidayah kepada kaum Thaqif dan datangkanlah mereka dalam keadaan masukin Islam. Itulah keindahan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekali lagi bukan sekali ini saja Rasulullah apa? Mendoakan kebaikan yang orang-orang mengira akan mendoakan kejelekan. Ternyata beliau mendoakan apa? Kebaikan. Ingat, sukunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suku Jaus. Yang mereka sangat berat didakwahi. Yang masuk Islam cuma Abu Hurairah dan beberapa orang saja, yang lainnya menentang. Maka Rasulullah mengangkat tangannya, tetapi orang-orang ketika itu mengatakan celaka Daus akan didoakan kejelekan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Allahumma hdi Dausan, ya Allah berikanlah hidayah kepada suku Daus. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, selayaknya bagi kita semuanya, begitu juga para dai, berupaya ketika ada yang menolak dakwah, penentang dakwah, adalah berupaya ya, bukan didoakan kejelekan, bukan didoakan supaya cepat mati, nah, akan tetapi didoakan untuk mendapatkan hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.